tanda kebahagiaan. Apa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Walladzina hajaru, dan orang-orang yang hijrah. Dan walladzina jahadu atau wajahadu, dan orang-orang yang berjihad, ya. Beriman, hijrah, dan jihad. Tiga amalan ini hiya unwanu sa'adah, tanda-tanda kebahagiaan atau kunci kebahagiaan. Wa qutbu rahal ubudiyah, dan tiga amalan ini juga adalah poros pusatnya penghambaan. Penghambaan seseorang kepada Allah Azza wa Jal. Beriman, berhijrah, dan berjihad di jalan Allah. Tiga amalan ini kunci untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan tiga amalan ini poros pusat dari ubudiyah, sikap penghambaan kepada Allah Azza wa Jal. Wa biha yu'rafu ma ma'al insani minar ribhi wal khusran. Dan dengan tiga amalan ini akan diketahui apa yang ada pada diri seseorang. Apakah keberuntungan ataukah kerugian. Kalau dia beriman, dia berhijrah, dia berjihad di jalan Allah Azza wa Jal, ya, maka akan diketahui dia adalah orang yang beruntung. Nah, maka dengan tiga amalan ini akan diketahui apa yang ada pada diri seseorang, apa yang dirasakan oleh seseorang, atau apa yang terjadi pada seseorang, apakah keberuntungan ataukah kerugian. Fa'amal imanu, kemudian Syekh membahas satu persatu dari amalan tersebut. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Fa'amal iman, adapun keimanan, fala tas'al an fadilatihi, maka jangan engkau tanya lagi tentang keutamaannya. Ya, artinya sesuatu yang sudah masyhur, dikenal, nah, dan sudah maklum di sisi kita, ya, kaum muslimin, tentang keutamaan beriman, ya, keutamaan keimanan. Maka fa'amal iman fala tas'al an fadilatih. Maka adapun keimanan jangan ditanya lagi tentang keutamaannya. Besar. Wa kaifa tas'al an syai'in huwal fasilu baina ahli sa'adati wa ahli syaqawah wa ahli al-jannati min ahli an-nar. Maka bagaimana engkau bertanya tentang sesuatu yang itu adalah sudah menjadi pembeda, pemisah antara ahlus sa'adah, orang yang bahagia, dan orang yang celaka. Ahlil jannah wa ahlin nar, dan pembeda atau pemisah antara ahlul jannah, penduduk jannah, dan penduduk neraka. Nah, keimanan ini adalah pemisah antara orang yang bahagia dengan orang yang celaka. Orang yang beriman, dia bahagia. Nah, demikian pula keimanan itu sebagai pemisah antara penduduk jannah dan penduduk an-nar. Ya. Ahlul iman, orang-orang yang beriman di dalam jannah, dan orang-orang yang kafir di dalam an-nar. Wa huwa alladhi idza kana ma'al abdi qubilat a'malul khair minhu. Dan keimanan inilah yang apabila ada pada seorang hamba, maka diterima amalan-amalannya, amalan kebaikannya diterima apabila ada pondasi keimanan, ada pondasi tauhid dalam diri seorang hamba, maka kubilat a'malul khairi minhu, diterima amalan-amalan kebaikannya. Wa idza adima minhu lam yuqbal lahu sarfun wala adlun wala fardun wala naflun. Dan apabila tidak ada keimanan darinya, maka tidak diterima amalannya. baik amalan sunnah atau amalan wajib, amalan fardu, amalan nafilah, tidak diterima. Bahkan semua bentuk dan jenis kebaikan atau kebajikan yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jal jika tidak ada keimanan. Faja'alnahu haba'an mansura. Allah jadikan amal kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Tidak diterima oleh Allah Azza wa Jal. Sebanyak apapun kebaikannya, sedermawan apapun dia, sebaik apapun akhlak hatinya dan seterusnya, kalau dia kafir, tidak beriman, maka tidak diterima kebaikan-kebaikannya sebanyak apapun. Karena syarat diterimanya amal kebaikan adalah al-iman, keimanan atau tauhid. Hendaklah dia seorang yang mukmin, seorang yang beriman. Ini yang pertama, al-iman, keimanan. Dan pembahasan tentang keimanan, secara rinci, dan seterusnya, telah disebutkan dalam pembahasan-pembahasan akidah, sehingga kita tidak terlalu panjang lebar di sini tentang al-iman. Kemudian amalan yang kedua, wa ammal hijratu. Adapun hijrah, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah. Wa ammal hijrah, adapun hijrah, fahiya mufaraqatul mahbub al-ma'luf liridallahi ta'ala. Adapun hijrah, maka dia adalah berpisah dengan mahbub, dengan hal yang dicintai, al-ma'luf, yang disukai atau disenangi, berpisah dengannya, liridallahi ta'ala, untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Fayatrukul muhajiru watanahu wa amwalahu wa ahlahu wa khullanahu. Maka orang yang hijrah, muhajir, dia meninggalkan negerinya, meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan sahabat-sahabat karibnya, orang-orang yang dikasihinya, taqarruban ilallahi wa nusratan lidinih, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan dalam rangka menolong agama Allah. Wa amal jihadu. Ini hijrah yang kedua. Di mana hijrah adalah berpindah dari negeri kafir ke negeri muslim. Ada huwal hijrah. Dan disyariatkan hijrah di dalam agama ini, agar seseorang bisa menjalankan agama dengan baik dan sempurna, hendaklah dia hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Seorang yang hijrah, dia meninggalkan apa yang dia cintai, yang dia sukai di negeri kafir, untuk mendapatkan ridho Allah Azza wa Jal. Dia meninggalkan negerinya, hartanya, bahkan mungkin keluarganya, orang-orang yang dikasihinya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal dan dalam rangka untuk menolong agama Allah Azza wa Jal. Sebagaimana hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah ketika itu. Mereka meninggalkan naam harta mereka, bahkan keluarga mereka, ya, dan seterusnya. Hijrah ke Madinah. Bahkan ada yang tadinya di Mekah dia kaya raya, ya. Kemudian karena hijrah ke Madinah, sampai di Madinah dia orang yang paling miskin, ya, atau orang miskin. Namun itu semua mereka lakukan untuk mencari ridho Allah Azza wa Jal. Ya. Maka amalan hijrah amalan yang mulia, amalan yang agung, ya, yang tidaklah seorang hamba bisa melakukannya kecuali jika Allah berikan taufik. Karena berat hijrah itu, ya, pindah, ya, pindah kehidupan. Nah, meninggalkan hartanya dan lain sebagainya. Ya. Maka tidak heran kalau amalan ini salah satu amalan yang menjadi unwanus sa'adah, tanda-tanda kebahagiaan, kunci kebahagiaan. Sebagaimana kata Syekh tadi, hadhil a'malu thalathah hiya unwanus sa'adah. Tiga amalan ini adalah kunci kebahagiaan. Itu beriman, berhijrah, dan berjihad. Wa ammal jihad. Adapun yang ketiga, amalan jihad, fahuwa badlul juhdi fi muqara'atil a'da. Jihad adalah mengerahkan segala upaya untuk melawan musuh-musuhnya, yaitu musuh-musuh Allah. Wasa'yu tamu fi nusrati dinillah, dan berusaha secara sempurna untuk menolong agama Allah. Wa qam'i dini syaitan, dan untuk membinasakan agama syaitan. Wa huwa dzirwatul a'malis shalihah, dan jihad itu adalah puncaknya amalan-amalan saleh. Wa jazaohu afdalul jaza, dan balasannya, balasan bagi orang yang berjihad, afdalul jaza, adalah balasan yang paling utama. Wa huwa sababul akbaru li tawsi'i dairatil Islam, dan jihad merupakan sebab yang paling besar untuk memperluas daerah Islam. Wa khudlani ubadil asnam, dan jihad menjadi sebab terhinanya para penyembah berhala, para penyembah patung. Wa amnil muslimin ala anfusihim wa amwalihim wa auladihim, dan jihad menjadi sebab amannya kaum muslimin, yaitu amannya jiwa mereka, amannya harta mereka, dan amannya anak-anak mereka. Dan amalan jihad amalan yang berat. Nah, tidaklah seseorang melakukannya kecuali orang yang Allah berikan taufik, ya. Karena berat, taruhannya nyawa. Dia harus mengorbankan hartanya, tenaganya, waktunya, bahkan nyawanya untuk agama Allah Azza wa Jal. Litakuna kalimatullahi hiyal ulya, dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah di atas muka bumi ini. Amalan yang agung, amalan yang besar. Namun amalan yang besar ini harus dilandasi dengan ilmu, ya. Bukan dengan jihad asal-asalan, sembarangan, serampangan, tetapi harus dengan ilmu dan bimbingan para ulama. Dengan jihad, maka akan nampak berwibawa, ya, Islam, ya, di atas muka bumi ini, dan menjadi sebab semakin luasnya daerah Islam dan semakin hinanya para penyembah berhala, ya, dan akan menjadi aman kaum muslimin negeri-negeri kaum muslimin aman. Faman qama bihadhihi al-a'mali tsalatsah. Maka barang siapa yang dia melakukan tiga amalan ini, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Barang siapa yang melakukan tiga amalan ini, beriman, berhijrah dan jihad di jalan Allah, ala la'awaiha wa masyaqqatiha. Barang siapa yang melakukan tiga amalan ini, na'am, dengan dia menghadapi segala bentuk kesulitan dan kesusahan yang ada di dalamnya, ya. Nah, jihad amalan yang berat, ada kesulitan dan kesusahan di dalamnya. Hijrah juga demikian, ada kesulitan dan kesusahan di dalamnya. Barang siapa yang melakukan tiga amalan ini, yang tiga amalan ini syarat, na'am, dengan kesulitan dan kesusahan di dalamnya, ya, kana li ghairiha ashadd qiyaman bihi wa takmila, maka dia untuk selain tiga amalan ini, ya, dia akan lebih bisa dan lebih mampu untuk menunaikannya dan menyempurnakannya. Ya. Kalau tiga amalan ini dia bisa kerjakan, beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah, maka apa? Amalan-amalan yang lain akan lebih mudah dia tunaikan. Akan lebih mudah dia sempurnakan, dia kerjakan secara sempurna. Nah, karena amalan-amalan yang berat saja tadi dia mampu. Ya. Maka apalagi selain ketiga amalan ini, maka dia akan lebih mampu untuk menunaikannya dan menyempurnakannya. Ya. Mudah bagi dia. Fahakikun biha ulayan yakunu humur rojuna rahmatullah. Dalam cetakan humur rojina. Maka pantas bagi mereka, orang-orang seperti ini yang melakukan tiga amalan tadi, pantaslah bagi mereka untuk menjadi orang-orang yang rojina rahmatullah, orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Li'annahum atau bisababil mujibil rahmah. Karena mereka melakukan sebab yang mengharuskan na'am turunnya rahmat dari Allah Azza wa Jal. Mereka beriman, mereka berhijrah, mereka berjihad di jalan Allah. Ini sebab-sebab yang menurunkan rahmat dari Allah Azza wa Jal. Wa fi hadza dalilun ala anna ar-raja'a la yakunu illa ba'da al-qiyami bi asbabis sa'adah. Maka di dalam ayat ini terdapat dalil bahwasannya roja, harapan, ya, harapan itu la yakunu, ya, tidaklah dilakukan, tidaklah seseorang berharap, ya, illa kecuali ba'dal qiyam bi asbabis sa'adah, kecuali setelah dia menunaikan sebab-sebab sa'adah, sebab-sebab kebahagiaan. Jadi tunaikan dulu sebab-sebab kebahagiaan, ya, beriman, ya, berhijrah, berjihad, beramal soleh, ya. Nah, melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, ini sebab-sebab kebahagiaan. Setelah dia melakukan sebab-sebab kebahagiaan, barulah dia mengharapkan rahmat Allah. Nah, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Perhatikan, ya. Sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang yang hijrah dan orang-orang berjihad di jalan Allah, mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Maka ini menunjukkan bahwasannya roja, pengharapan, ya, kepada Allah Azza wa Jalla tidaklah na'am dilakukan kecuali setelah menunaikan sebab-sebab kebahagiaan. Setelah dia melakukan sebab-sebabnya, baru dia mengharap na'am rahmat Allah Azza wa Jal. Wa ammar roja'ul muqarana lil kasali. Adapun Wa amma roja'u al-muqaranu lil-kasali. Adapun pengharapan atau rasa harap yang disertai dengan sikap malas, dia berharap masuk surga tapi malas, gak mau taat kepada Allah, gak mau ibadah kepada Allah, gak mau beramal saleh, dia pengen bahagia dunia akhirat, pengen bahagia, tetapi dia tidak melakukan sebab-sebab kebahagiaan, sekedar berharap tetapi tidak melakukan sebab-sebabnya, pengen bahagia dunia akhirat tapi gak sholat, nah, tidak menjalankan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah. Maka harapan yang seperti ini yang disertai dengan kemalasan, wa adamil qiyam bil asbab, dan tidak menunaikan sebab-sebab kebahagiaan, fahadza ajzun wa tamannin wa ghurur, maka ini adalah ajzun, ini adalah sikap lemah, wa tamannin, dan ini adalah sikap hanya angan-angan belaka, wa ghurur, dan ini adalah sikap na'am tertipu, dia tertipu dengan dirinya sendiri. Wahwa dalun ala dha'fi himmati sahibihi, dan ini menunjukkan lemahnya kesemangatan orangnya. Harapannya bahagia dunia akhirat, tapi dia malas ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, malas beramal soleh, tidak melakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Nah, maka ini menunjukkan lemahnya kesemangatan orang tersebut. Wanaksi aqlihi, dan bahkan ini menunjukkan kurangnya akal dia. Kurangnya akal dia, pengennya bahagia tapi malas beramal soleh. Ini menunjukkan kurangnya akalnya. Bimanzilati man yarju wujudal walad bila nikah, maka kedudukannya itu seperti orang yang pengen punya anak, pengen punya keturunan tapi enggak mau nikah. Pengen punya keturunan tapi enggak mau nikah. Sama dengan tadi yang dia pengen bahagia dunia akhirat, berharap bahagia dunia akhirat tetapi tidak beramal soleh. Dia pengen masuk ke dalam jannah, tapi dia tidak menjalankan perintah Allah Azza wa Jal. Ini ajzun, sikap lemah, watamanin, dan sekedar angan-angan. Kedudukannya seperti orang yang pengen anak, pengen keturunan, tetapi tidak mau nikah. Wa wujudal ghullah bila badrin wa saqyin wa nahwi dzalik. Dan kedudukannya seperti orang yang pengen ghullah, pengen hasil panen, pengen manen, dengan hasil panen yang melimpah, bila badrin, tetapi dia tidak menebar benih. Dia enggak nanam kok pengen panen, Wa saqyin, dia tidak menyiram tanaman kok pengen panen, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Maka faedah di sini, annar roja la yakunu illa ba'dal qiyam bi asbabi sa'adah. Bahwasanya roja, harapan, tidaklah terwujud kecuali setelah menunaikan sebab-sebab kebahagiaan. Sehingga Allah katakan tadi, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wal wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Sungguhnya orang-orang beriman dan hijrah dan berjihad di jalan Allah, dia beramal dulu, melakukan sebab-sebab kebahagiaan. Ulaika yarjuna rahmatullah, maka mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Sehingga jangan bermimpi pengen hafid Quran tetapi enggak mau menghafal. Pengen bisa baca kitab tetapi malas belajar bahasa Arab, semangatnya di awal-awal. di pertengahan mereteli satu persatu. Ya. Nah, dari dulu Durusuluga jilid satu terus. Jurmiyah enggak tamat-tamat, ya. Nah. Tapi harapannya pengen bisa baca kitab, ya. Nah, harus belajar bersungguh-sungguh, ya. Baik. Kemudian wa fi qawlihi, dalam firman Allah Azza wa Jal, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, ya. Orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Isyaratan ila annal abda, di dalam ayat tersebut terdapat isyarat bahwasannya seorang hamba, walau ata minal a'mali bima atabihi, seorang hamba walaupun dia melakukan amal apapun, ya, amal yang banyak, ya, yang bisa dia lakukan, la yambagilahu an ya'tamida 'alaiha wa ya'ula 'alaiha, amalan apapun yang dia lakukan, sebanyak apapun amalan yang dia lakukan, sebaik apapun dan sebagus apapun amalan dia, tidak seyogianya bagi dia untuk bersandar pada amalan tersebut, ya. Dan tidak seyogianya bagi dia untuk berpatokan, na'am, atau bertopang pada amalan tersebut. Nah. Baliar jurah mata rabbih, bahkan yang semestinya dia mengharapkan rahmat Allah. Nah. Dia mengharapkan rahmat Allah, jangan bersandar kepada amalan tadi. Ya. Nah. Walaupun amalan kita banyak, ya. Akan tetapi jangan bersandar, dan tidak sepantasnya bagi seseorang untuk bersandar kepada amalannya dia. Baliar jurahmat rabbih, bahkan yang semestinya bagi dia adalah mengharap rahmat Allah. Wa yarju qubula a'malihi, dan dia mengharap diterimanya amalannya. Ya. Wa magfirata dzunubihi, dan dia berharap diampuni dosanya. Wa sitra uyubihi, dan dia berharap akan ditutupi aibnya, kecacatannya. Ya. Jadi jangan bersandar kepada amalan. Ya. Sebaik dan sebanyak apapun amalan kita, jangan bersandar kepadanya. Hendaklah seseorang bersandar kepada Allah Azza wa Jal dengan dia mengharap rahmat Allah. Ya. Dia mengharapkan amalannya diterima. Dia mengharapkan agar diampuni dosa-dosanya. Dia mengharapkan agar ditutupi aib dan kecacatannya. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, setelah Allah katakan ulaika yarjuna rahmatullah, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, Allah katakan wallahu ghafurur rahim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Ailiman taba taubatan nasuha, yaitu Allah maha mengampuni bagi orang yang bertaubat dengan taubat nasuha, taubat yang jujur. Rahimun, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha menyayangi. Wasiat rahmatuhu kullasyai, ya, rahmat Allah, kasih sayang Allah itu meliputi segala sesuatu. Wa amma juduhu wa ihsanuhu kullu hayyin, dan kedermawanan Allah, kebaikan Allah itu mencakup seluruh yang hidup. Wa fi hadza dalilun ala anna man qama bi hadhihi al-a'malil madhkurah, maka di dalam perkara ini terdapat dalil bahwasannya orang yang mengerjakan amalan-amalan yang disebutkan tadi, ya. Orang yang melakukan amalan-amalan yang disebutkan tadi, dia beriman, berhijrah, berjihad, ya, di jalan Allah, ya, hasalalahu magfiratullah, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Idzil hasanat yudhibna sayyiat. Yang demikian karena kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Wa hasalat lahu rahmatullah, dan dia akan mendapatkan rahmat Allah. Wa idza hasalat lahul maghfirah indafa'at anhu 'uqubatud dunya wal akhirah allati hiya atharud dzunub allati qad ghufirat. Dan apabila seseorang atau dia mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jal, ya, maka indafa'at anhu 'uqubatud dunya wal akhirah, maka akan tertolak darinya hukuman di dunia dan di akhirat. Ya. Akan tertolak darinya siksa di dunia dan di akhirat. Allati hiya atharud dzunub, yang siksa itu adalah akibat dari dosa-dosa. Allati qad ghufirat, yang telah Allah ampuni. Dosa-dosa yang telah Allah ampuni. Ini jika seseorang mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla, ya, maka dia akan terhindar dari hukuman atau azab di dunia dan di akhirat. Karena sebab dia telah mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Azza wa Jal. Wad mahalat atharuha, dan akan hilang atharuha, ya, pengaruh dari dosa tersebut, ya, karena telah diampuni. Yang pengaruh dosa atau akibat dosa adalah disiksa, diazab. Tapi karena Allah telah mengampuninya, maka id mahalat atharuha, hilang pengaruhnya atau akibatnya, akibat dari dosa tersebut hilang. Ya, karena Allah telah mengampuninya. Wa idza hasalat lahur rahmah, dan apabila seseorang atau dia mendapatkan rahmat, hasala ala kulli khairin fid dunya wal akhirah. Jika dia mendapatkan rahmat Allah, maka dia akan mendapatkan semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya. Hasala ala kulli khairin, dia akan mendapatkan setiap kebaikan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Bal a'maluhum al-madhkuratu min rahmatillahi bihim, bahkan amalan-amalan perbuatan mereka, amal soleh mereka yang disebutkan tadi, itu termasuk dari bagian rahmat Allah terhadap mereka. Mereka bisa beriman, mereka bisa berhijrah, berjihad dan seterusnya, itu karena rahmat Allah, kasih sayang Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, sehingga dia beriman, sehingga dia berhijrah dan seterusnya. Falaula taufiquhu iyyaha au iyyahum lam yuriduha. Kalau bukan karena taufik dari Allah Azza wa Jal, ya, kepada mereka, nah, maka mereka tidak akan menginginkan rahmat Allah. Nah, mereka tidak akan mampu untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Walaula iqdaruhum 'alaiha lam yaqdiru 'alaiha. Dan jika bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka mampu untuk melakukan amalan-amalan tadi, amalan-amalan yang berat tadi, maka niscaya mereka tidak akan mampu. Ya. Kalau bukan karena Allah yang menjadikan mereka mampu, ya, maka mereka tidak akan mampu untuk melakukan amalan-amalan yang berat tadi. Beriman, berhijrah dan berjihad. Walaula ihsanuhu lam yutimmaha wa yakbalha minhum. Dan kalau bukan karena kebaikan dari Allah, ya, lam yutimmaha, maka Allah tidak akan menyempurnakan amalan mereka. Wa yaqbalha minhum, dan Allah tidak akan menerima amalan mereka, ya, kalau bukan karena kebaikan dari Allah Azza wa Jal. Nah, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala berbuat ihsan kepada mereka yang telah beriman, berhijrah dan berjihad, maka Allah sempurnakan amalan mereka. Balasan dari amalan mereka Allah sempurnakan, dan Allah terima amalan mereka. Falahul fadlu awalan wa akhiran, maka hanya bagi Allah segala keutamaan, baik di awal ataupun di akhirnya, hanya bagi Allah segala keutamaan. Wa huwa alladhi manna bis sababi wal musabbab, dan dialah zat yang telah memberikan anugerah, ya, dengan sebab dan juga musabab, yang dijadikan sebagai sebab. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, ayat yang selanjutnya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Baik, selesai dari penjelasan Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat yang ke-218 dari surat Al-Baqarah, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Maka hendaklah kita memiliki tiga sifat atau tiga amalan ini. Nah, kita beriman kepada Allah azza wa jal dan terus memupuk keimanan kita dan berusaha untuk terus meningkatkan keimanan kita. Karena al-iman yazid wayangkus. Keimanan itu kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan apa? Ketaatan. Semakin taat kepada Allah, semakin dekat dengan Allah Azza wa Jal, semakin bertambah keimanan. Nah, namun juga bisa berkurang karena sebab kemaksiatan. Kalau banyak maksiatnya, dosanya, bergampang-gampangan dan bermudah-mudahan dengan pelanggaran syariat, turun keimanannya, lemah imannya. Maka seyogianya bagi kita untuk senantiasa mempertahankan keimanan kita dan bahkan terus berusaha untuk menguatkan keimanan kita, menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jal. Walladzina hajaru, dan orang-orang berhijrah. Dan kita hendaknya melakukan semampu apa yang bisa kita lakukan. Baik bermakna hijrah, berpindah dari negeri kafir ke negeri muslim, ataupun bermakna hijrah dari berbagai macam kemaksiatan dan dosa, dia berhijrah kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Dia melakukan perintah-perintah Allah Azza wa Jal, setelah sebelumnya dia meninggalkan perintah-perintah Allah. Dia meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jal setelah sebelumnya dia apa? Terjerumus dan terlenakan dengan larangan-larangan Allah Azza wa Jal. Waliyadzubillah. Maka hendaklah kita melakukan hal yang kita mampu dalam hal hijrah. Dan juga wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Hal jihad. Baik bermakna jihad tadi untuk meninggikan kalimat Allah di atas muka bumi ini, dengan memerangi musuh-musuh Allah Azza wa Jal di atas ilmu. Ataupun berjihad dengan melawan hawa nafsu kita. Berjihad melawan hawa nafsu yang selalu memerintahkan kepada kejelekan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan kepada kejelekan, keburukan. Kecuali nafsu yang Allah rahmati. Maka hendaklah kita berjuang, berjihad melawan hawa nafsu kita. Untuk belajar agama, mengkaji agama Allah Azza wa Jalla ini butuh perjuangan, butuh kita melawan hawa nafsu, kadang muncul rasa malas, kadang muncul perasaan jenuh, bosan dan seterusnya, hendaklah kita berjuang untuk melawannya, melawan ini semua dan terus kita istiqomah di atas Allah, di atas agama Allah Azza wa Jalla. Maka mudah-mudahan kita termasuk daripada orang yang yarjuna rahmatullah, yang mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jal. Dan juga mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Azza wa Jal. Wa nas'alullaha min fadlih. Selesai dari tafsir ayat yang ke-218 dari surat Al-Baqarah. Dan insyaallah ayat yang berikutnya 219 akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.